السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita untuk bertemu kembali dan menakdirkan kita untuk terus dapat belajar bahasa Arab, yang mana kita sudah sampai di halaman atau safhah 29. Safhah 29. Dan kita sudah sampai di latihan ketujuh. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas beberapa latihan-latihan yang ada pada ad-dars al-khamis, tamrin al-awwal, al-thani, al-thalith, al-rabi, al-khamis, al-sadis. Latihan 1 sampai 6 sudah kita baca, sudah kita pelajari, dan insyaallah mudah-mudahan dapat dipahami. Dan hari ini kita akan kembali meneruskan pelajaran kita, dan akan kita mulai dengan membahas latihan atau at-tamrin as-sabi'. At-tamrin as-sabi', latihan ke-7. Latin, akan tapi qabla an nabda, sebelum kita mulai, hunaka asya, ada beberapa hal, alladhi uridu an unabbih alayh, ada beberapa hal yang ingin ana ingatkan kembali, yaitu yang tidak bosan-bosannya kita ingatkan, wa dhalika huwa, yaitu al-muraja'ah. Ada dari beberapa ikhwan yang juga belajar buku ini, kita temukan banyak di antara mereka yang wallahualam, mungkin karena begitu banyak kesibukan, begitu banyak urusan, baik urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, dan juga urusan-urusan yang lainnya, sehingga kadang urusan talabul ilm atau mempelajari bahasa Arab ini jadi satu yang dikesampingkan. Padahal kita sudah jelaskan pada pertemuan pertama kali kita bertemu bahwa tujuan akhir daripada mempelajari bahasa Arab ini adalah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Sehingga penting sekali jika kita ingin sampai kepada tujuan tersebut, penting untuk selalu mengingat-ingat kata kunci yang sering kita ulang-ulang, yaitu muraja'ah, mengulang kembali pelajaran. Dan ini bukan hanya terkait dengan antum yang belajar, tapi juga terkait dengan anak yang mengajar. Sehingga murojaah ini bukan hanya satu yang ditekankan buat antum, tapi juga ditekankan untuk anak. Kita semua harus murojaah. Dan paling tidak 5-10 menit misalnya dalam sehari, atau sekali seminggu, atau dua kali dalam sepekan, ada semacam murojaah. Sehingga tidak terjadi yang kita khawatirkan, yaitu tiap hari antum atau tiap pertemuan antum bagaikan talibun jadid, murid baru, seakan-akan baru saja belajar hari itu. Sehingga semua yang kita telah pelajari seakan-akan sudah menguap di udara, tidak kelihatan lagi di mana bekasnya. Nah, ini satu hal yang mudah-mudahan tidak terjadi. Lalu yang kedua, Syekh Afani, yang kedua, kita sudah sampai ke pertemuan berapa, Irfan? Ke-12 apa 11 hari ini? 11 sudah. Dan sudah banyak mufradat yang telah kita pelajari. Dan mudah-mudahan semua mufradat tersebut telah dihafal. Kuncinya tadi adalah murojaah. Kaitannya dengan hal tersebut, kita akan mulai hari ini dan seterusnya insyaallah sedikit demi sedikit akan mengurangi bahasa Indonesia dalam pengantar. Paling tidak hari ini 30% kita akan mulai dengan menggunakan bahasa Arab, 70% masih menggunakan bahasa Indonesia. Setelah itu minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya akan sedikit-sedikit berkurang. Dan ini perlu perhatian yang cukup serius. Apa yang anak ucapkan tolong didengarkan, diperhatikan, sehingga anak akan mengusahakan tidak menerjemahkan kata-kata kecuali jika diperlukan. Falnabda insyaAllah al-yawm, hadihil laylah, kita akan mulai pada malam ini bi at-takthir min al-kalam bil arabiyyah. Kita akan mulai memperbanyak menggunakan kata pengantar dengan bahasa Arab. Fanarju minal ikhwa wal akhwat an yantabihu wa an yastami'u jaydan. Maka ana minta kepada ikhwan dan akhwat untuk benar-benar memperhatikan dan benar-benar mendengarkan. Baik, ini dua hal yang ana ingin ingatkan. Yang ketiga, terakhir, betapa inginnya anak ingin mengetahui berapa jauh manfaat yang telah kita ambil dari pelajaran ini. Terutama ikhwan-ikhwan yang memulai pelajaran bahasa ini dari nol, anak belum bisa melihat keefektifan atau efektif tidaknya pembelajaran kita. Apakah sudah sampai kepada tahapan yang telah kita harapkan? Apakah ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika pelajaran bahasa Arab? Atau adakah masukan-masukan? Maka dengan ini ana membuka pintu seluas-luasnya bagi ikhwan atau akhwat yang ingin memberikan masukan, memberikan saran atau pendapatnya, atau mungkin kritikan, tidak masalah, dalam pembelajaran bahasa Arab kita ini. Ana yakin ada beberapa pendengar kita juga bergelut dalam bidang bahasa Arab. Belum lama ini kita berkenalan dengan seorang guru bahasa Arab dari SMK Al-Muhajirin, Ustaz Ismail. Nah, harap mungkin beliau dan juga rekan-rekan yang lain yang bergelut dalam bidang yang sama untuk memberikan masukan kepada ana, kepada Radio Roja, agar sebagai bentuk peningkatan untuk pembelajaran kita ke depan. Ana mohon maaf jika menggunakan waktu yang cukup lama untuk mukadimah ini, tapi ini penting. Dan ana membuka, sekali lagi membuka masukan, membuka kritik, membuka pendapat dari ikhwan-ikhwan untuk kemajuan pembelajaran bahasa kita ini. Baik, nabda al-an, kita mulai sekarang. At-tamrin as-sabi', iftahu al-kutub ya ikhwan, iftahu al-kutub, mana iftahu? Buka al-kutub, jama' daripada al-kitab, buku-buku antum dibuka, tafadhal. Wa al-ikhwan wal-akhwat الذين كانوا في البيت فيستعدوا بالقلم وبالكتاب وبالمذكرة يستعد بأن يكتب أشياء مهمة بالنسبة له. Bagi ikhwan akhwat yang ada di rumah, mempersiapkan buku, mempersiapkan pulpen, alat tulis untuk menulis kiranya yang penting ditulis. Baik. At-tamrinus sabi'. Iqra'il mithal al-ati thumma kawwin as'ilatan mithlahu mushiran ila as-suwar at-taliyah. Iqra'il mithal al-ati. Iqra' ma mana iqra' ya ikhwan? Baca. Baca al-mithal. Al-mithal mana al-mithal hadhihi al-lughah al-Indonesia. La al-mithal. Misal. Contoh, contoh, misal, misal, misal. Kalau soal-soal al-as'ilah. Al-ati, ya, kalimat ini sering kita dengar. Al-ati yang berikut. Thumma kawwin, thumma kawwin, mana kawwin? Kemudian gabungkan. Labu antum fahamu awalan al-matlub huna ya ikhwan. Antum paham dulu, paham dulu apa yang diminta di sini. Perhatikan kata perintahnya di sini. Minta bejaidan. Thumma kawwin, kemudian kawwin, mana kawwin ya ikhwan? Hubungkan. Hubungkan. Bisa jadi mungkin kalimat kawin juga diambil dari kalimat ini. Kawin. As'ilatan. Buatlah. Kemudian buatlah atau bentuklah. As'ilah. Soal-soal mithlahu. Mana mithlahu? Semisalnya. Mushiran ila suwarit taliyah. Mushiran. Ila suwar at taliyah. Mushiran. Mana mushiran ila? Dengan menunjuk aswar gambar-gambar at-taliyah berikut. Antum di sini mana matlub huna ya ikhwan? Apa yang diminta di sini? Antum matlubuna bi takwin as'ilah. Antum diminta untuk membuat soal-soal mustamid dan atau mustamid dan bi aswar dengan bantuan gambar. Dan yang diminta di sini adalah membuat soal mithla al-mithal. Membuat soal yang sesuai dengan contohnya. Lihat tugas contohnya. Kitabu man hadha. Kitabu man hadha. Mana kitabu man hadha ya ikhwan? Buku siapa ini? Kitabu man hadha. Antum lihat. Unzur as-surah ya ikhwan. As-surah huna bijanib as-su'al hadha. As-surah allati bijanib as-su'al hadha. Kitab. Arsi kedalik. Gambar yang ada di samping soal tersebut adalah buku. Maka soalnya kitabu man hadha. Kitabu man hadha. Buat soal yang semisal. Berarti hanya tinggal dirubah. Apanya yang dirubah? Kata tanya tidak berubah. Kata tanyanya tidak berubah. Yang berubah adalah isim yang ditanyakan. Benda yang ditanyakan. Nah, antum paham? Nanti kemudian setelah ini kita akan coba antum membuat soal dengan bentuk yang lain. Tapi sekarang antum buat soal mirip atau sama seperti contoh. Fahamtum ya kawan? Baik. Ana minta jangan bilang fahimna kalau antum tidak paham. Fahimtum? Fahimna. Baik. Kemudian ikhwan dan akhwat di rumah juga paham. Baik. Man yabda bi soal, siapa yang mulai? Nomor satu untuk mencoba. Tafadhal ya akhil kirim. Qalamu man hadha. Qalamu man hadha. Soal sahih ikhwan. Sahih. Lianna surah huna. Gambarnya di sini. Al-Qalam. Fa'as-su'al takul qalamu man hadha. Masya Allah. Syukran. Qalamu man hadha. Fahimtum? Ittadaha al-an. Antum jelas sekarang bagi antum? Jelas? Taib. Anta ibda ya akhir kirim? Isnan. Taib anta ya akhir kirim? Isnan. Baitu man hadha. Baitu man hadha. Ahsant. Fahimta idhan. Alhamdulillah. Tadi akhir kirim masmuk. Masmuk. Ana Hamzah. Masmuk. Tahir Rusdi. Baik. Istamir anta ya akhi. Qamisu man hadha. Qamisu man? Hadha. Ana dengarnya ha. Untuk sekali lagi ha. Qamisu. Sekali lagi ya akhi. Qamisu man hadha. Hadha. Taib. Taib. مستمر أنت يا أخي. سرير من هذا؟ سرير من هذا سهل، سهل جدا. ما معنى سهل؟ مده جدا، سهل جدا، mudah sekali. أليس كذلك؟ Kalau anak tanya alaysa kada artinya bukankah begitu? Alaysa kadzalik? Bukankah begitu jawabannya? Bala, ya. Jangan antum bilang na'am. Bala, tentu. Baik. Sahlun jiddan, alaysa kadzalik ya ikhwan? Bala. Baik. Baik. Al-an unzur al-kalimat huna. Yabdu annana دخلنا في درس جديد ولا لا؟ لا. طيب. نعم في أثناء المسابقة. طيب طيب هذا داخل في التمرين السادس السابع. طيب. صحيح. طيب. Sepertinya ada beberapa kalimat di sini sebelum kita masuk ke pelajaran baru. Darus sadis. Baik. Kita masuk Muhammadun. Antum lihat. Unzur ila kitab ya kawan. Unzuru ila kitab. Wastami' jaydan. Unzuru ila kitab. Mana unzuru ila kitab? Lihat ke buku. Wastami' jaydan. Dan dengarkan baik-baik. Muhammadun. Ya Muhammadu. Muhammadun. Ya Muhammadu. Intabih ikhwan. Unzur ila at-taghyir huna. Unzur ila at-taghyir huna. Antum lihat perubahannya di sini. Ma huwa? Apa perubahannya? Ma huwa ikhwan at-taghyir? Ha? Tanwin di kalimat dal, harakat dal. Fil ula Muhammadun bitanwin. Wal'an Muhammad. Ya Muhammadu. Kalimat Muhammad masbuqah bi ya an-nida. Kalimat Muhammad masbuqah ya huli bi harf an-nida, dengan huruf panggilan yaitu ya, harfun nida. Ya wahai, ya Muhammadu. Lihat perubahannya. Muhammadun, ya Muhammadu. Ustadzun. Ustadzun. Ya ustadzu. Ya ustadzu. Antum lihat tanwin menjadi dhammah. Limadha ya ikhwan? Kenapa? Idhaul ya huruf ya, harfun nida. Ya harfu an-nida. Itu huruf untuk yang berfungsi untuk memanggil. Wahai. Sering kita ada pertemukan dalam Al-Quranul Karim. Ya ayuhalladzina amanu, ya ayuhannas. Dan seterusnya. Khalidun. Ya khalidu. Waladun. Ya waladu. Waladun. Ya waladu. طيب فهمتم يا اخوان؟ طيب الان استمع ثم كرر. استمع ثم كرر. ما معنى استمع ثم كرر؟ dengarkan kemudian ulangi. Kemudian diikuti. طيب. هيا اخوان. محمدون. محمدون. محمدون. محمدون. يا محمد. يا محمد. استاذ. استاذ. يا استاذ. يا استاذ. خالد. خالد. يا خالد. يا خالد. ولد. ولد. يا ولد. يا ولد. طيب. والآن اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. ini kata perintah ini yutakarrar katsiran. Terulang-ulang terus ini. Sering terulang. Ana minta salah satu di antara antum menerjemahkan maknanya. Mana iqra anta ya Farhid? Bacalah. Waktub. Bacalah ke buku. La. Ah, hadha huwa ikhwan. Dan tulislah. Jangan kutub. Antum kira ini kutub. Uktub. Waktub. Bukan kutub. Bukan. Waktub kata perintah ini. Dan tulislah. Ma'a. Bersama. Ma'a. Inna allaha ma'as sabirin. Ma'a. Bersama. Bersama. Atau dengan. Dabti. Abdab itu artinya. Menulis lalu dia memastikan tulisannya benar atau tidak. Bob. Awakhir mana awakhir? Akhir-akhir al-kalimat kata. Maksudnya memperhatikan harakat huruf terakhir dari setiap kata. Paham tuh ya, kawan? Baik. Ana tidak perlu mencontohkan, ana minta antum baca ya. Fadhal ya. Anta awalan. Ya Ali. Antum perhatikan bagaimana harakat ya sekali lagi. Ya Ali. Limadha bidhammah ya ikhwan huna, laysa bitanwin. Karena dia didahului oleh huruf panggilan. Ya, huruf harfu nida ya. Ahsan. Istamir. Ya Abbas. Antum perhatikan harakat sin sekali lagi, akhi. Ya Abbas. Jaid. Istamir. Syekhun. Syekhun. Nah, di sini huna. Huna ikhwan tanwin. Limadha? Limadha? Ma mana limadha? Kenapa? Mengapa? Limadha? Apa sebabnya ikhwan? Karena tidak di dahulu. Tidak ada? Ya. Itu dia. Jawabannya tidak ada ya. Kalau ya maka ya syekhu. Nah, ini yang kedua nanti. Fadhal. Ya syekhu. Ya syekhu. Jadi bukan ya syekhun. Khata. Al-akhir. Ya rajulu. Fahamtum ya ikhwan? Fahim. Ikhwan dan akhwan insyaAllah di rumah juga paham. Fadhal ya akhir antil kirim. Istamir. Ya. Ya sarir. Ya siru. Afwan, maratan ukhra ya akhi. Sekali lagi. Ya siru. Ya siru. Limadha ya siru? Bit dhammah huna, laysa bit tanwin. Ya sirun. Ahsant. Ya di sini bukan ya harfu nida, hati-hati. Hati-hati. Ini ya sirun nama orang. Ya-nya huruf aslinya dari kalimat tersebut, bukan huruf baru muncul, bukan. Tidak ada mak sirun, ya sirun. Tidak apa. Kalau dia akhir, istamir. Ya Ammaru. Sekali lagi akhir, mara bin Akhra. Ya Ammaru. Jaid. Kalau dia akhir. Sudah ada harokatnya itu. Duk turun. La, anta ya khifarihin. Duk turun. Duk turun. Istamir al akhir. Ya doktor. Mana doktor? Doktor. Di mana tabib yani? La. Doktor alladhi hasala ala darajat doktora al-aliyah. Doktora al-aliyah. Doktor, bukan dokter, tabib, bukan. Kalau dokter kesehatan itu tabib. Ini doktor. La, di atas magister. Di atas magister. S3. Darajatun aliyah. Dirasatul ulia. Taladi takharaja min dirasatul ulia. Taib. Naam ya akhi. Doktor. Naam, bisa jadi begitu. Tapi tidak, ada profesor di atas lagi. Profesor di atas lagi. Di atas doktor. Dan profesor ya akhi, istilahnya di sana. Al-Ustaz. Huna al-Ustaz. Huna, Masya Allah. Al-Ustadiyah itu gelar profesional, profesor. Jadi misalnya Al-Ustad, Ad-Duktur, alimat Al-Ustad di depan itu bukan sekedar gelar Ustad, bukan. Orang Al-Ustad, Ad-Duktur artinya profesor, doktor. Baik. Unzur Itsnan alam. Ismun, antum lihat. Di bawahnya, Ismun. Ismul waladi Muhammadun. Ismul waladi Muhammadun. Antum lihat bagaimana perubahan di sini? Yang awalnya tadi tanwin. Yang awalnya tanwin menjadi dhammah. Ismul waladi Muhammadun. Ana beri contoh depannya dulu baru antum teruskan. Baik, istamir anta ya akhi min al-awwal. Ismul. Naam. Ismul waladi. Ismul waladi Muhammadun. Naam. Kenapa jadi dhamma ya ikhwan? Bukan tanwin di sini. Intabihu ya ikhwan, antum perhatikan semuanya. Masih ingat kemarin latihan-latihan penisbatan al-idhafah? Di latihan 27? Apa yang ada selanjutnya dibangun dari maklumat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Halaman-halaman selanjutnya akan dibangun, ya ikhwan, untuk ya ikhwan, akan dibangun dari maklumat yang ada sebelumnya. Tidak mungkin dia bawa sesuatu yang baru kecuali jika ada faedah yang besar untuk disampaikan. Tapi di sini lihat latihan-latihannya. Semua kaidah-kaidahnya antum pelajari di awal-awal. Maka di sini antum dilatih untuk mempraktikkan kaidah-kaidah tersebut. Jadi kalau ditanya kenapa ismu bukan ismu ismun waladi, kenapa tidak ismun al waladi? Karena dia penisbah. Ismul waladi ini dua kata digabung menjadi satu. Diidhafahkan. Ya, sehingga ketika diidhafahkan disambung sehingga menjadi kalimat al idhafah, maka kalimat pertama yang tadinya tanwin menjadi dhammah. Ismul waladi Muhammadun. Istamir ya akhi. Wasmul binti Zainabu. Zainabu. Wasmul binti Zainabu. Laysa Zainabun? La. Taib. Wasna limadha Zainabu? Ya'na yani ismuha haqiqiyan. Eh, ismuha. Hadha laysa jawaban. Taib, la bas, ma fi mushkila. Antum lihat di sini wasmu. Kenapa tidak dibaca wa ismu? Karena hamzanya hamzah, bukan hamzah di atas. Ah, lihat, di alif ini tidak ada hamzanya. Ini tulisannya bukan dhammah ini. Antum perhatikan ini bukan dhammah. Ini tanda bahwasanya tidak ada hamzah di atas alifnya. Tanda seperti dhammah itu, antum lihat itu? Itu artinya tidak ada hamzah di atasnya. Diwakili dengan itu. Wasmu. Sehingga kalimat alifnya tidak dibaca. Langsung ke sin. Wasmul binti Zainabu. Kenapa binti, bukan bintin? Ada al alif lam, maka tanwinnya hilang. Baik, istamir ya akhi. Ismul mudarrisi Hamidun. Naam. Masmul mudiri? Masmul mudiri. Di mana mudiri? Laisa mudira, laisa mudiru. Di mana ikhwan kasrah? Sekali lagi tadi al idhafah. Ketika dua kata digabung menjadi kalimat idhafah, maka konsekuensinya kalimat yang pertama, dengarkan baik-baik, kata pertama ismu yang awalnya ismun lalu al-mudiru, ada dua kata digabung, ismun al-mudiru. Ketika kalimat ismun dan al-mudiru ini digabung, maka konsekuensinya tanwin yang ada di mim ismun menjadi ismu. Ismul mudiri, ri-nya yang tadinya dhamma menjadi kasrah. Paham tuh ya kawan? Jadi terus begitu. Terus begitu nanti insya Allah. Untuk melihat di halaman-halaman selanjutnya. Mudah-mudahan jelas. Istamir ya akhil kirim. Ibnu. Ibnu Khalidin. Ibnun atau Ibnu? Ibnu. Ibnun. Ibnun. Bada Ibnun. Ha? Bada Ibnun. Taib. La. Ikra minal awal. Ibnun. Ibnun. Naam. Ibnu Khalidin fil madrasati. وَابْنُ حَامِرٍ فِي الْجَامِعَةِ. طيب استني انا من انتم يا بچه تفضل يا اخي الكريم استمر. ابن المدرس في الفصل. اين ابن المدير؟ جيد انت يا اخي ابدا من الاول. انتم لا دي نمبر 2 lagi diulang di nomor 2 lagi. Lihat halaman 30 ikhwan akhwat di rumah, antum lihat halaman 30. Kita kembali ke halaman 30. Nu'id min as-saffa 30. Fadal. Ismun. Ismul waladi Muhammadun wasmul baiti Zainabu. Wasmul Wasmul binti Zainabu. Zainabu. Istamir. Terus. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri. Sekali lagi. Masmul mudiri. Masmul mudiri. Ahsant. Istamir ya akhir kirim. Ibnun. Safa wahidun wa thalathun ya ikhwan. Iftah safa wahidun wa thalathun. 31. Ibnun. Naam. Ibnu Khalidun fi al-mudarisati. Antum ikut kita dari awal? Apa baru hari ini? Baru hari ini. Dari awal antum ikuti di radio? Iya. Alhamdulillah. Sekali lagi baca akhi. Dari pertama. Dari Ibnun. Ibnun. Naam. Ibnu Khalidun fi al-mudarisati. Fi al-mudarisati. Antum lihat? Ada yang perlu dikomentari? Madrasah. Taib, yang mana perlu dikomentari? Madrasah. Itu saja? Khalid. Di Ibnu Khalidin. Anda ingatkan, ketika dua kata, intabih ikhwan, intabih antum di studio dan juga ikhwan akhwat di rumah, jika ada dua kata yang hendak disambungkan menjadi kalimat idhafah, kalimat pemilikan, penisbatan maksudnya, maka kata yang pertama, contoh Ibnun Khalidun. Ibnun Khalidun. Apa yang terjadi jika kita ingin menyambung kalimat ibnun dengan khalidun sehingga menjadi kalimat penisbatan al-idhafah. Maka kalimat yang pertama, apa yang kalimat pertama, ikhwan? Ibnun menjadi ibnu. Ibnun menjadi ibnu. Tanwinnya hilang menjadi dhammah saja. Ibnu, lalu Khalidun, kita masukkan ke ibnu. Ibnu Khalidin. Yang tadinya dhamma tanwin menjadi kasrah tanwin atau kasrotain. Kasrah tanwin atau kasrotain, sama saja istilah ini. Artinya kasrah yang ganda, kasrotain atau kasrah tanwin. Ibnu Khalidin. Paham tum? Jadi kaidahnya, kata yang pertama menjadi dhammah, dhammah saja, tidak tanwin, tidak dhammatain, tapi dhammah saja. Yang kedua, bisa menjadi kasrah, kata yang kedua bisa menjadi kasrah, bisa juga menjadi kasratain. Apa sebabnya? Kapan menjadi kasrah saja, tidak menjadi. Di sini contohnya kasratain, ya kan? Khalidin. Tapi kalau ibnul, ibnu, lalu kalimat al-mudiru, pengen disambung. Ibnun al-mudiru. Bagaimana jawabannya, ikhwan? Ibnul mudiru. Ibnul. Yang tadinya tanwin menjadi dhammah. Ibnun al-mudiru menjadi? Al-mudiri. Al-mudiri. Ibnul mudiri. Kasrah. Bukan kasrah. Di sini Khalidin kasrah. Tain. Di situ tadi al-mudir kasrah saja. Apa sebabnya? Di sini nih tanwin, di sini bukan kasrah tain. Di kalimat al-mudiri tidak bisa tanwin karena ada alif lam. Al-mudiri. Tidak mungkin al-mudirin. Tanwin ya ikhwan dengan alif lam tidak bisa digabung. Salah satunya harus hilang. Dan yang hilang adalah yang terakhir. Yang di awal tetap, yang di apa yang di akhir maksudnya di sini? Harokat dalnya. Maka, ibnul mudiri. Bukan ibnul mudirin. Nah, di sini ibnu Khalidin. Karena kalimat Khalidin tidak menggunakan alif lam. Faham tum ya kawan? Ana minta tolong diingat-ingat kaidah ini. Sering sekali. Kalimatnya sering sekali diulang-ulang. Fadhil akhir sekali lagi. Terus, yang perlu komentar juga. Fil madrasati. Al-madrasati. Antara bilang tadi al-mudarrisati. Memang al-mudarrisah dengan al-madrasah. Jika antara maharokat, maka begitu bentuk kalimatnya. Tapi di sini tidak mungkin fil mudarrisati. Tidak mungkin itu. Karena maknanya akan menjadi kacau. Memana al-mudarrisah? Memana al-mudarrisah? Guru perempuan. Antum coba terjemahkan. Ibnu Khalidin fil mudarrisah. Anaknya Khalid di dalam apa? Dalam guru perempuan. Maksudnya apa maksudnya? Nah, ini tentu kalimatnya salah. Fil madrasati. Anaknya Khalid ada di mana ya, ikhwan? Di sekolah. Baik. Istamir ya, akhi. Labas. Teruskan. Ibnu Khalidin fil al-mudarrisati. Sekali lagi ya, akhi. Fil madrasati. Ibnu Khalidin fil mudarrisati. Ibnu Khalidin fi mudarrisati. Fil madrasati. Subhanallah, antum suka mudarrisat ini. Labas. Tidak apa. Ini biasa. Dalam pembelajaran, kenapa kita belajar? Karena kita ingin mengetahui. Kau ajar kalau salah. Tidak apa-apa. Fadhil. Wabnu. Istamir. Teruskan, akhi. Wabnu Hamidin fil al-jamiati. Fil? Al-jamiati. Jangan udah fil lalu al. Fil jamiati. Karena kalau antum sudah bilang fil, berarti alif lam sudah antum baca. Fil jamiati. Faham tum? Baik. Sekali lagi akan antum baca yang benar, akhi. Ibnun dari awal. Ibnun. Ibnun. Nah. Ibnu Khalidin fi fil madrasati. Fil madrasati. Baik, teruskan. Wabnu Hamidun. Hamidun atau Hamidan? Hamidin. Wabnu Hamidin fil jamiati. Fil jamiati. Fil? Jamiati. Jimnya panjang sekali lagi antum baca, akhi. Wabnu Hamidin fil jamiati. Ahsanta. Masya Allah. Baik, al-akhir. Anta ya, akhi. Ibnul mudarrisi fil fasli. Fil? Fil fasli. Sant. Dimana fil fasli? Kenapa kasrah? Kenapa kasrah? Ada? Ada huruf lam. Harf jar fi. Istamir, teruskan. Aina banul mudarrisi? Aina banul mudiri? Baik, anda semua ini ngantuk atau bagaimana ini maksudnya ini? Banyak yang membaca mudir menjadi mudarrisah atau mudarris. Ittaqilla ya ikhwan. Baik. Aina banul mudiri? Ahsant. Jayid. Barakallahu fikum. Ahsant. Baik, nabda ifnastah majal lil mustami'. Baik, bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung, anda bisa menghubungi di 021-823-6543. Baik, kita akan penelpon yang pertama, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Terputus, silakan bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung dan menjawab pertanyaan, anda bisa menghubungi di layanan telepon 823-6543. Assalamualaikum. Dari mana, Ustaz? Dari Umu Ihsan di Keranggan. Baik. Umu Ihsan di Keranggan. Ya. Baik. Umu Ihsan, tafadhali ikra'i safhah 29. 29. Halaman berapa itu, Umu? 29. 29, 9. 20, 29. Halaman 29. Tidak ada sini pelajaran angka-angka seperti ini. Nanti insya Allah pada kesempatan akan datang kita akan belajar angka-angka. Istamir Umu Ihsan, tafadhol. Iya. Latihan 7. At-tamrin as-sabi'. Kitabu man haza. Baik. Sekali lagi, Umu. Kitabu man haza. Ta'nya panjang. Kitabu man haza. Ahsant. Istamir, teruskan. Kolamu man haza. Ahsant, sahih. Funduk man haza? Funduk, masya Allah, funduk. Kita belum belajar funduk. Makna bisa, tapi anda minta pakai kalimat bait saja, Ummu. Bait, baitu man. Baitu man haza? Bait. Komisu man haza? Jaid. Sariru man haza? Baik. Sahal jiddan, bina sedati laki, insya Allah. Mudah sekali sepertinya itu. Teruskan, Ummu. Baca, Muhammadun. Muhammadun. Ya Muhammadun. Baik. Ustazun, ya ustazu. Mengapa menjadi ustazu? Umu? Karena ada ya huruf. Ada ya, harfun lida. Ya, untuk memanggil. Memanggil. Ahsan, teruskan. Khalidun, ya khalidu. Nah. Waladun, ya waladu. Baik, teruskan, istamir. Ya aliyu. Nah. Ya abbasu. Abbasu. Saihun. Sekali lagi, Umu. Ya Abbasu. Baknya ya ditolong. Ya Abbasu. Ahsan. Saihun. Naam. Ya Saihu. Naam. Ya Rojulu. Naam. Ya Sirun. Naam. Ya Ammaru. Ammaru. Ya Ammaru. Ahsan. Doktur. Doktur. Dokturun. Dokturun, naam. Ya Doktur. Ya. Ya Doktur. Ah. Ya dokturu. Ya dokturu. Taib. Taib. Istamir. Istamir. Ismul waladi. Naam. Muhammadun. Naam. Wasmul binti. Wasmul binti Zainabu. Ahsant. Istamir. Ismul mudiri. Ismul mudarrisi. Naam. Hamidin. Hamidun. Ahsant. Masmul mudiri. Jahit. Terakhir. Ibnu Khalidin fil madrasati. Naam. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Naam. Ibnul mudarrisi fil fasli. Jahit. Aina ibnul mudiri. Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair kepada Umu Ihsan. Dan silakan bagi para pendengar yang lain di 823 6543. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Ya, terputus. Silakan bagi para pendengar yang lain di 823 6543. Masih pelajaran yang kelima. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Umi Syifa di Bekasi. Bekasi, ya, silakan. Umi Syifa di Bekasi. Baik, Umi Syifa. Iya. Al-kitab mawjud indaki? Naam. Taib. Ikra' idzan safhat 29. Safakam, halaman berapa tadi? 29. Ahsan. Istamir. Tamrinus sabi'. كتاب من هذا؟ كتاب من هذا؟ جيد. قلم من هذا؟ طيب. بيت من هذا؟ نعم. خميس من هذا؟ عفوا أعد. خميس. خميس. أنا سمعت خميس ولا خاء ولا قاف؟ خاء. قاف. قميص. قا. قميص. قميص من هذا؟ جيد. سرير من هذا؟ أحسنت. استمر. محمد. نعم. يا محمد. نعم. خالد يا خالد. نعم. أستاذ يا أستاذ. ولد يا ولد. طيب يكفي. جزاك الله خير. شكرا. نعم. بارك الله فيك. Ya, baik bagaimana pendengar yang lain dan ikhwan silakan untuk bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Halo, waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Umu di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. Umu Akmal di Depok. Umu Akmal, min fadliki istamiri. Ya. Safa 30. 30. Iya, 30. Baik. Iqra waktub ma'a dhabti awakhir al-kalimat. Ya. Ya Aliyu. Jaid. يا عباس. نعم. شيخون. شيخون. شيخون. خاء. شيخون. جيد. يا شيخ. جيد. يا رجل. نعم. يا سير. نعم. يا عمار. عين العين. وضح العين. يا عمار. جيد. دكتور. دكتور إيه؟ دكتور. دكتور أحسنت. يا دكتور. جيد. اسم. نعم. اسم الولد. Muhammadun wasmul binti Zainabu. Baik. Ismul mudarrisi Hamidun. Naam. Masmul mudiri. Naam. Mustamir. Mustamiri. Ya. Ibnun. Naam. Ibnu Khalidin fil madrasati wa Ibnu Hamidin fil jami'ati. Masya Allah. Ibnul mudarrisi fil fashli. Aina ibnul mudiri. Baik. Ummu Akmal, harokatnya semuanya sudah ditulis sebelumnya atau memang paham begitu tulisannya? Paham begitu? Paham. Alhamdulillah. Baik. Jazakillah khair. Syukran. Syukran Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan bagi para pendengar yang lain dan kami harapkan ikhwan yang bersemangat untuk belajar bahasa Arab. Silakan di 8236543. Kita masih terima dua penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak di mana? Dengan Iqbal di Jatimulia. Baik, silakan Pak. Pak Iqbal, Alkitab mewujud? Naam. Baik. Iqra idan at-tamrin as-sabi'. At-tamrin as-sabi'. Safha 29. Halaman 29. Baik, sah. Kitabun. Naam, kitabu. Kitabu. Kitabu man haza. Naam. Kolamu man haza. A'id maradun akhra Pak Iqbal. Ya. A'id, mana a'id? Ulangi. Sekali lagi, bentar, kolamu. Bentar. Kolamu man haza. Lamnya tidak panjang. Kolamu. Kolamu man haza. Ahsant. Baitu man haza. Ahsant. Komisu man haza. Sahih. Sariru man haza. Ahsant. Istamir. Muhammadun. Naam. Ya Muhammadun. Jayid. Ustazun. Maratan akhra. Ait. Ulangi. Naam. Ustazun. Ada kesalahan Pak. Ulang sekali lagi. Di mana salahnya? Antum Pak. Ustazun. Ahsant. Ya Ustazu. Ahsant. Khalidun. Khalidun. Naam. Kha. Kha. Kha. Khalidun. Naam. Ya Khalidu. Naam. Waladun. Ya Waladun. Baik. Pak Iqbal, mengapa di sini menjadi dhammah saja tidak dhammatain? Karena ada ya. Ya. Panggilan. Ada ya. Panggilan. Harfu nida. Ahsant. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakallahu khair. Jazakallah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Bapak Iqbal dan silakan bagi para pendengar yang lain satu telepon kembali kita terima. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak di mana? Arifin. Pak Arifin, di mana nih Pak? Cisauk. Jisau. Jisau. Fa'arifin al-kitab ma'aka? Ya, na'am. Menfadlik as-sawt adala isma. Sementar, sementar Pak Arifin. Taib, istamir Pak Arifin. Ikra. Ikra. Safa Farathun. Farathun. Farathun. Ikra ma yaliya. Ikra waktub ma'a dhabti hadawa. Ya Aliyu. Anan-anan. Ikra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Ahsan. Naam. Ikra. Ya Aliyu. Jayid. Ya Abbasu. Naam. Shaykhun. Naam. Ya Shaykhu. Naam. Ya Rajul. Naam, akh, ulang sekali lagi, akhi. Ya Rajul. Rajulu, ahsan. Istamir. Ya Sirun. Naam. Ya Ammaru. Naam. Dukturun. Naam. Ya Dukturu. Ahsan. Istamir. Ikhra' ma yaliya murayan. La, la. Ismun, alaan ismun. Oh, iya. Ithnan. Mazilna fi safa tharathun. Kita masih di halaman 30. Ya, Ustaz. Afan. Taib. Ismun. Naam. Ismul waladi Muhammadun. Naam. Wasmul binti Zainabu. Taib. Ismul mudarrisi Hamidun. Ahsant. Masmul mudiri. Ahsant. Ibnun. Naam. Ibnu Khalidin fil madrasati wabnu Hamidin fil jamiati. Ahsant. Ibnu mudarrisi fil fasli. Naam. Fil eh? Fil fasli. Fil fasli. Naam. Istamir. أين ابن المديري؟ أحسن. بارك الله فيكم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم. جزاك الله خير. ولا أعرف عارفين. طيب kita terima satu penumpang kembali di 8236543. Silakan bagi para pendengar masih di pelajaran yang kelima dan tamrin kita yang ke-7 ya juga tamrin berikutnya kita akan kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, silakan. Halo. Baik, terputus. Sebelum kita terima penumpang kembali, Ustaz, ada satu pertanyaan. Apakah namanya Syekhun, Ustaz? Syekhu, Syekhun asal katanya adalah orang yang sudah sampai tingkat di atas rajul. Rajul itu laki-laki dewasa. Maka setelah itu Syekhu. Apa di sini mungkin istilahnya? Orang tua. Ya. Tapi tidak tua sekali. Karena tua sekali maka kalau tua sekali di atasnya ajuz. Sudah renta kalau ajuz. Ini Syekhu. Di bawah renta, tidak tua renta, sudah tua tapi tidak sampai tua renta. Sudah berumur. Nah, cukup umur dia. Ya, pendengar saja di mana saja yang berada kembali di frekuensi 756 AM dalam kajian malam ini bimbingan bahasa Arab yang dipandu oleh Ustaz Hamzah Al-Syafullahullah Ta'ala. Dan masih kita berikan kesempatan bagi para pendengar yang ada di rumah. Namun sebelumnya akan kita angkat beberapa pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat. Ada pertanyaan Ustaz ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, mengapa kata Zainabu tidak ditanwin? Jazakallah khair. Baik, Zainabu, antum, kalau antum merajaah di halaman-halaman sebelum ini, antum akan temukan penjelasan masalah itu. Walaupun tidak dijelaskan secara teori, dan anak pun tidak akan menjelaskan secara teori, karena ini berkaitan dengan istilah-istilah nahwu. Antum lihat halaman 22, 21 dan 22. Bagi penanya, lihat halaman 21 dan 22. Situ ada penjelasan sedikit. Ketika contoh Muhammadun, lalu Aminatu, Khalidun, Zainabu. Antum lihat di sini, di baris pertama atau di baris sebelah kanan nama laki-laki semuanya dengan tanwin. Kemudian di baris sebelah kirinya nama-nama perempuan. Antum lihat semuanya tanpa tanwin, semuanya dhammah saja, tidak dhammatain. Nah, di sini bisa kita ambil kaidah bahwasanya nama perempuan ghalibnya menggunakan dengan dhammah, tidak dengan domatain. Nah, cukup segitu. Jawabannya cukup segitu dulu. Nanti insya Allah kalau sudah sampai pada bab isim ghair munsharif dan yang lainnya kita akan menjelaskan secara istilah-istilah nahwu. Pertanyaan yang kedua berkaitan tentang mufradat. Apakah makna daripada sebentar? Tadi apa di sini? Di halaman? Dia menyebutkan halaman? Iya, tidak disebutkan. Al-ati, Ustaz, afwan. Al-ati, al-ati yang berikut atau at-taliyah. Kalimat ini berulang-ulang. Al-ati, al-atiyah atau at-tali atau at-taliyah. Maksudnya yang akan datang setelah itu. Yang akan datang setelah kalimat ini disebutkan. Jadi kalau kita bilang yang berikut ini. Dan satu lagi, apakah ucapan yang kita katakan ketika orang mengucapkan jazakallah khairan? Kenapa akhi? Maratun akhra? Jawaban apa saja yang kita bisa balas ketika ada seseorang yang berkata jazakallah khairan? Antum bisa jawab dengan sebalik-balikan jazakallah khair atau wa iyyak. Maaf ya mushkil. Baik. Baik. Kita angkat kembali ke lanjutan. Baik. Nah. Satu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dikecilkan sedikit radio monitornya, Ibu. Iya. Dengan siapa di mana? Dari Fira. Fira di mana? Di Bekasi Barat. Bekasi Barat. Ayo. Fira ada bukunya? Ada. Lihat halaman 30. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Fira kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Bagus, terus. Ya Abbasu. Ya Abbasu. Sekali lagi Fira. Ya Abbasu. Ba-nya panjang. Abbasu. Ya Abbasu. Mumtaz. Terus. Syekhun. Dikasih tahu sama uminya ya. Enggak apa. Terus. Ya Syekhun. Ya Syekhu. Ya Syekhu. Bagus. Terus. Ya Rajlu. Ya. Sekali lagi Fira. Ya Rajlu. Ya Rajlu. Ya. Sudah? Sudah. Sudah. Segitu aja. Iya, terima kasih Fira. Iya, jazakallah khair kepada Fira ya. Semangatnya Masya Allah. Baik, saat kita lanjutkan kembali. Satu lagi. Satu penumpang kembali. Silakan di 823-6543. Kita akan terima kembali. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Yasmin. Di mana? Di Tangerang. Baik. Fadhil Yasmin, diteruskan. Ya, halaman berapa Ustaz? Halaman 30 tadi yang dibaca sama Ukhti Fira tadi sebelumnya. Yang ya Ammarun. Iya. Ya Ammaru. Duktur. Iya betul. Ya Duktur. Sebelumnya ya Sirun. Oh, ya Sirun. Nah. Ya Ammaru. Nah. Duktur. Ya Duktur. Jaid, istamir, teruskan. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu. Sant. Ismul mudarris Hamidu. Naam. Ismul mudiri. Naam. Ibnu Khalidi fil madrasati. Apa sekali lagi Ukhti Yasmin? Ibnu Khalidin. Naam. Fil madrasati wa Ibnu Hamidin fil jami'ati. Naam. Ibnu mudarrisi fil fakhri. Aina Ibnu mudar Aina benul mudiri. Ahsant. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Jazakallahu Ustaz. Allah. Baik. Baik, nastamir. Kita lanjutkan. Wala'an unzur ila kitab maratan akhra ya ikhwan. Safha wahidun wa thalathun. Safha. Mana safha ya ikhwan? Wahidun wa thalathun. Halaman 31. Ikra' ma yali mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasli. Ikra' ma yali mura'iyan. Wa mana ikra'? Ma apa-apa yali yang berikut. Yali at-tali. Apa tadi? Al-ati. Maknanya sama. Yali mura'iyan dengan memperhatikan Qawaid. Ma mana qawaid? Jama' min qaidah. Qaidah, qaidah. Nutqi, nutq. Pengucapan. Pengucapan hamzatil wasli. Hamzah al-wasl. Yang dimaksud dengan hamzah al-wasl adalah yang sering kita temukan sebelumnya, ada ismun. Lalu ketika di kalimat lain, wasmul. Ah. Alif yang ada di kata ismun, alif itu disebut dengan dalam istilah nahwu hamzatul wasli. Hamzatul wasli ini jika di awal dibaca ismun, lihat terlihat alifnya ismun, hamzahnya terlihat. Tapi ketika didahului oleh kata atau kalimat sebelumnya maka tidak dibaca. Wasmu. Langsung disambung ke sin. Wasmu, lihat alifnya tidak dibaca. Wasmu langsung awalnya wa ismun, lalu ketika digabung wasmu. Ini alif ini namanya apa tadi, ikhwan? Hamzatul wasli. Hamzatul wasli. Di awal dibaca, tapi ketika di tengah tidak dibaca. Ah, man yaqra? Fadhal ya akhi. Ibnu Muhammadin fil Iraq. Lihat ibnun Ali. Ibnu Muhammadin fil Iraq. Sah. Baik, antum lihat ibnun di sini alifnya itu hamzah al-wasl, hamzatul wasli. Di awal dibaca ibnu, atau ketika nanti di kalimat sebelum setelahnya, fadhal di akhir kiri, kalimat setelahnya. Wabnu Hamidin fil Hindi. Apa yang terjadi di hamzah al-wasl ini? Wabnu, dibaca tidak alifnya? Tidak dibaca. Itu dia. Terus istamir. Kharaj ibnu tabibi. Anta tumahil qalilan al-qira'ah. Ayuh, sahabat. Kharaj ibnu tabibi min al-bayti. Naam, maradhan akhra ya akhi, a'id. خرج ابن الطبيب من البيت. Demikian kharajab. Kharajab. Tidak dibaca kharaja ibnu. Hati-hati. Tidak dibaca kharaja ibnu, langsung kharajabnu. Paham tum? Nah, hamzahnya di sini apa tadi istilahnya hamzah? Hamzatul wasli. Kharajabnu. Istamir ya akhil karim. Dhahaba ibn at-tajiru tajiri ila as-suq. Ma ayat maratan ukhra? Dhahaba ibn at-tajiri ila as-suq. Tayib, di buku ini sudah ada harakat dhamma ini. Lihat salah di sini. Buku master yang dipakai untuk di copy, lihat ini. Dhamma betul ya ikhwan di sini? At-tajiru? Khata. La khata. Ya benar sekali lagi ya akhi, antum baca. Kharaja ibn at-tajiri ila as-suq. Aina kharaja? Dhahaba ibn at-tajiri ila as-suq. أحسنت استمر اسم المهندس فيصل واسم الطبيب مسعود جيد ما اسم الرجل ابن من أنت أنا ابن الوزير أنتم lihat kaidahnya di sini hamzatul wasl contohnya seperti apa kalimat ismun lalu kalimat ibnun ada dua contoh di sini kalimat ibnun dan kalimat apa ikhwan ismun. Alif atau hamzah yang ada di kalimat ismun dan ibnun adalah hamzatul wasli. Dibaca ketika awal dibaca ibnun. Ismun dibaca alifnya, dibaca hamzahnya. Tapi ketika diletakkan di tengah atau didahului oleh huruf atau kalimat tertentu maka antum lihat wasmu. Wabnu alifnya tidak di atau hamzahnya tidak di tidak di apa nih kan hamzahnya tidak di apa nih kan tidak dibaca. Anda minta tidak tidur semua perhatian ini perlu keseriusan. Anda ingin ada terjadi dialog antumnya ini apa nama suku antum dia ini kebiasaan orang Indonesia yang anda perhatikan kurang bagus ketika TFM tum dia diam. Ada dua kemungkinan, dia paham atau enggak, atau tidak sama sekali. Maka tolong diperjelas. Jadi kaidahnya hamzatul wasl, sekali lagi ikhwan, antum ingat-ingat? Tidak. Antum hafalkan, dan antum ingat terus sampai mati. Hamzatul wasli di awal dibaca. Di awal dibaca. Di tengah tidak dibaca. artinya didahului oleh huruf atau kalimat sebelumnya, maka hamzanya tidak dibaca. Iqra ya anta, anta ya khid, iqra. Yang tadi, antum baca sekali lagi. Kita akan lihat antum mana atau tidak. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Naam. Wa banu Hamidin fil Hindi. Ahsant. Kharajabnu. Sekali lagi, kharajab. Kharajabnu tabibi min baydi. Sekali lagi, akhi. Kharajabnu tabibi. Kharajabnu tabibi min baydi. Minal baiti. Kharajabnu tabi. Tanya tidak panjang. Tabibi. Kharajabnu tabibi minal baiti. Minal baiti, naam. Dahabab tajiri ila suqi. Ada yang terlewat sekali lagi? Dahabab nanu atau ni? Dahababnu tajiri ila suqi. Ahsan. Ismul muhandisi Faisal. Faisal. Faisalun, sudah betul itu. Itu harakat dari buku aslinya itu. Betul insyaallah. Ismul muhandisi Faisalun. Nah. Wasmut tabibi. Tanya sekali lagi, tanya tidak dibaca panjang. Wasmut tabibi. Tidak dibaca panjang. Wasmut tabibi. Wasmut tabibi mas'udun. Nah. Masmur rajulun. Masmur rajuli. Naam. Ibnu man anta? Ana banul waziri. Sekali lagi, akhi. Ana banul? Ana banul waziri. Wanya pendek apa panjang? Pendek. Pendek. Jangan dibaca panjang. Ana banul waziri. Itu baca panjang atau pendek itu, akhi? Sekali lagi, ini. Ana banul waziri. Ana banul waziri. Waziri. Sekali lagi. Ana banul waziri. Ahsant. Barakallahu fik. Fadhil akhi, kita ingin semuanya mencoba. Tapi Ustaz, diterjemahkan. Diterjemah, tapi nakra awalan tuh mana paham bahasa Arab. Fadhil akhi, dibaca dulu baru kita paham sama-sama. Ibnu Muhammadun. Muhammadin. Muhammadin fil Iraqi. Naam. Wa banu Hamidun. Hamidun atau Hamidin? Wa banu Hamidin fil Hindi. Naam. Kharajabnu tabibi. Tabibi, pendek. Kharajabnu nut, sambung. Kharajabnu tabibi min al-baiti. Sambung, min al-baiti. Ahsant. Zahabna na anu atau ni? Taziru. Bukan doma itu salah. Zahababnu tajiri. Zahababnu tajiri ila suqi. Ahsant. Ismu min hindi. Ismul muhandisi. Ismu muhandisi Faisalun. Faisalun. Faisalun. Wa ismu tabibi. Wasmut tabibi langsung. Wasmut tabibi mas'udun. Baik. Tabibi. Sekali lagi antum baca. Wasmut tabibi. Wasmut tabibi mas'udun. Ahsan. Masmur rajulu. Masmur rajuli. Masmur rajuli. Masmur rajuli. Masmur rajuli. Taib. Abnu man anta. Antum sekali lagi, akhi. Ibnu man anta. Ahsan. Ana bnu waziri. Ana bnul. Ana bnu waziri. Ana bnul. Ana banul waziri. Waziri. Baik. Baik. Baik, anta akhir al-akhir sebelum kita buka untuk para pendengar. Sekali lagi. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Naam. Wa banu Hamidin fil Hindi. Naam. Kharaja banu tabibi min al-baiti. Dhahaba banu tajiri. Ila suqi. Naam. Ismul muhandisi Faisalun. Wasmut tabibi Mas'udun. Masmur rajuli. Ibnu man anta. Anabnu Ana bnul waziri. Taib, ana bnul waziri. Ahsant. Taib, nafta al-majal lil-mustami'. Taib, bagi para pendengar yang ada di rumah, silakan untuk bisa menghubungi di 823-6543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa, Pak? Di mana? Abu Isti. Abu siapa? Abu Isti. Abu Isti. Di mana, Pak? Di Tambun. Tambun. Abu Isti. Nah. Abu Isti, al-kitab ma'aka? Naam. Taib. اقرأ هذا الذي قرأناه آنفا اقرأ اقرأ ما يلي مرائيا قواعد طيب استمر ابن محمد في العراق نعم وابن حامد في الهند أحسنت خرج ابن الطبيب من البيت أحسنت ذهب ابن التاجر إلى السوق جيد اسم المهندس فيصل نعم واسم الطبيب مسعود نعم واسم الرجل ابن من أنت نعم أنا ابن الوزير طيب ما معنى الوزير منتري منتري أحسن بارك الله فيكم جزاك الله خير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب sebelum kita terima telepon ada kalimat yang baru ya kawan di sini ada beberapa ada kata yang baru Mithlu mada, apa contohnya? Zahaba. Aina? Zahaba. Awalan Faisalun. Faisal. Faisal, ada ismur rajul, nama laki-laki itu. Faisal. Faisal. Antum masih ingat King Faisal? Malik Faisal? Faisal. Ma lagi? Zahaba. Zahaba. Mas'udun. Ada aydan ismur rajul, nama laki-laki juga. Mas'ud. Pak Mas'ud, nama laki-laki. Mas'ud. Pak Mas'ud. Mas'ud. Ibnu Mas'ud, antum ingat? Zahaba atau nanti kita dari awal. Kita tapi sebelum kita buka untuk para pendengar. Baik, silakan bagi para pendengar yang lain di 823-6543. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, Pak? Di mana? Dengan Pak Tresno di Cibarusah. Masyaallah. Baik. Silakan. Pak Tresno, Alkitab Ma'ak? Naam. Baik, Iqra idzan. Iqra ma yali. Baik. Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Jaid. Wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Ahsant. Kharaja Ibnu Tabibi minal baiti. Jaid. Dhahaba Ibnu Tajiri ila suqi. Naam. Ismul Muhandisi Faisalun. Naam. Wasmut Tabibi Mas'udun, Mas'udun. Naam. Ma ismur rajuli? Kaidah hamzatul wasalnya, Pak. Masmur rajuli? Muntaz. Ibnu man anta? Naam. Ana ibnul waziri. Sekali lagi, Pak. Ibnu man anta? Ana. Ah, kaidah hamzatul wasal. Waziri. Sekali lagi, Pak. Anabnul Waziri. Mumtaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Terima kasih, Ustaz. Baik. Jazakallahu khair. Baik. Bagi para pendengar yang lain, silakan kasih. Kami bisa masih menerima kembali di 823-643. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Tegar di Mutiara Cibarusah. Baik. Cibarusah ya. Umu Tegar. Iya. Cibarusah banyak, Ustaz. Banyak sekali Cibarusah. Sering saya lihat. Baik, labas. Silakan Umu dibaca. Ibnu Muhammadin fil Araki. Fil? Sekali lagi Umu, fil? Fil Araki. Fil Iraqi. Fil Iraqi. Naam. Wa Ibnu Hamidi fil Hindi. Naam. Kharaja Ibnu Tabibi minal baiti. Naam. Dhahaba Ibnu Tajiri ila suqi. Jayid. Ismul Muhandisi Faisalun wasmul Tabibi Mas'udun. Naam. Masmur rajuli. Masmur rajuli. Masmur rajuli. Ibnu man anta? Ana banul waziri. Taib, jazakillah khair. Syukran. Taib, waktu sudah cukup malam. Mungkin seperti kita bahas dulu beberapa mufradat al-jadidah huna. Di antum lihat Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Tidak ada Maafi kalimat al-jadidah huna. Tidak ada kalimat baru di sini. Kharaja ibnut tabibi minal bayti. At-tabib. Mana at-tabib, ikhwan? Dokter. Dokter, beda dengan doktor. Apa tadi doktor maknanya? Doktor tadi. Setengah umur. Setengah umur. Kalau hasilan, doktor, profesor, doktor, doktor. Zahaba ibnu tajiri. Ah, zahaba. Apa mana zahaba? Telah pergi. Pergi. Zahaba artinya? Pergi. Pergi. Ahsan. Ibnu tajiri. Apa mana ibnu tajiri? Anak pedagang. At-tajir pedagang. As-suq pasar. Pasar. Hadza laysa jadida. Ini bukan baru. Apa baru ini? As-suq ini. Baik. Ismul muhandisi. Al-muhandis. Apa mana al-muhandis? Insinyur. Tapi ini lebih ke arsitek. Arsitek. Nah, sering sekali kalimat di ini muhandis terusannya arsitek. Karena insinyur di negeri kita ini banyak insinyur, mesin ada insinyur macam-macam. Nah, ini yang maksud adalah insinyur arsitek. Faisalun nama orang Faisal. Wasmut tabibi Mas'udun dan ismu mana ismu? Nama. Dan nama at-tabib dokter, dokternya Mas'ud, nama dokter Mas'ud. Ibnu Mas'ud. La, Ibnu Mas'ud saja, tidak bukan Ibnu Mas'ud. Masmur rajuli. Mana ar-rajul? Orang dewasa, laki-laki. Sudah kita bahas ini. Ibnu man anta? Ana ibnul wazir. Tidak ada kalimat baru kecuali sedikit saya di sini. Baik. Antum lihat kalimat yang ada di kotak ini al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. Mana al-kalimatul jadidah, ikhwan? Kata-kata yang baru. Ar-Rasul. Ar-Rasulu. Utusan. Al-Ka'batu. Ka'bah. Al-Ismu. Lihat antum bahasanya. Al-Ismu. Al-Ismu. Bukan Al-Ismu. Ingat kaidah Hamzatul Wasl, ikhwan? Mahyal kaidah. Apa kaidahnya? Kalau di tengah tidak di, dibaca. Di awal dibaca, di tengah tidak dibaca. Maka antum lihat posisi alif ini di aina ya, kawan? Di tengah. Di tengah. Didahului oleh kalimat, didahului huruf alif dan lam. Maka bacanya alismu. Lam masuk ke langsung sin. Alismu. Alibnu. Lihat. Alibnu. Bukan al-ibnu. Dibacanya alibnu. Al-ammu. Memang al-am. Masih ingat al-am? Al-ammu. Al-ammu lalu al-khalu. Al-ammu dan al-khalu maknanya sama. Yaitu artinya? Paman. Paman. Tapi apa yang membedakan antara al-am dengan al-khal? Paman dari bapak. Kalau bapak, paman dari? Al-am, paman dari pihak bapak. Al-khal? Paman dari pihak ibu. Dan ini nanti di ilmu waris sangat diperhatikan ini, posisi ini. Al-haqibatu. Al-haqibatu, mana al-haqibah ya ikhwan? Tas. As-sayyaratu, mana as-sayyarah? Mobil. Mobil. As-syari'u. Jalan. Jalan. Mughlaqun. Tertutup. Tahta. Di bawah. Hunaka. Di sana. Satu lagi, Ustaz. Satu lagi? Iraq. Iraq, aina Iraq? Iraq. Leh? Finnas. Finnas. Al-Iraq, al-Iraq, hadha Iraq. Dari Irak. Irak. Nah. Sayyarat. Antum lihat di sini nanti di dalam kotak ini ada dua kata. Sayyaratul mudarrisi. Tapi insya Allah ini akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Karena waktunya sangat sempit. Tapi demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Sekali lagi ada beberapa kaidah-kaidah yang baru saja kita dapatkan. Di antaranya kaidah. Di antaranya kaidah tentang Hamzatul Wasl. Lalu kaidah menggabungkan dua kata sehingga menjadi kalimat penisbatan al-idhafah. Nah, ini juga perlu diingat-ingat terus. Dan terakhir, sebelum kita tutup, ada kata kunci yang sering kita ulang-ulang. Apa, ikhwan? Muraja'ah. Nah, ini satu hal yang sangat penting. Baik, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.